আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি হামদান সলিহা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ। আম্মা বা'দু, pendengar RRI rahimakumullah, terasa sejuk pada pagi hari yang berbahagia ini. Marilah kita mulai hari ini dengan bermohon kepada Allah agar hidup kita lebih baik daripada yang lalu, dan juga dosa-dosa kita terampuni oleh Allah dengan zikir, dengan iman dan takwa kita serta pengabdian kita kepadanya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan bedah tafsir Syakhrawi, yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-55. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina ittaba'uka fawqal ladhina kafaru ila yawmil qiyamah ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kamu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Ayat ini turun setelah ayat makar pada 54 tadi. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa telah merasakan kekufuran Bani Israel serta siasat mereka yang tersembunyi dan konspirasi jahat untuk membunuh Nabi Isa. Allah pun menenangkan Isa dengan menyebutkan ayat di atas. Terdapat 4 poin penting yang dikehendaki Allah untuk Nabi Isa dalam ayat utama ini. Pertama, mewafatkan. Kedua, mengangkat kepada Allah, mengangkatkannya kepada Allah. Ketiga, serta membersihkannya dari orang-orang yang kafir. Dan keempat, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang asli di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Pendengar yang berbahagia, kata-kata mutawaffika, mewafatkanmu, kebanyakan ketika kita mendengar ayat atau kata-kata mutawaffika, maka yang kita pahami adalah wafat dalam artian kematian. Maka sebagian orang meragukan tentang Nabi Isa ini karena Nabi Isa ini sudah wafatnya. Buktinya Allah telah mewafatkannya, Allah telah mencabut nyawanya sekarang. Nah, padahal kalau kita, ya, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syakhrawi dalam tafsirnya ini, kalau kita mau melihat arti-arti yang lain, bahwasanya mutawaffika itu juga maknanya tidur. Allahu yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Nah, jadi tidur dalam ayat yang Al-An'am 60 ini merupakan sebuah arti lain dari kata wafat. Bukankah Allah juga berfirman, Allah tawaffa, memegang jiwa orang ketika matinya, dan juga memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi wafat dalam artian mati, juga wafat dalam artian tidur. Nabi Isa alaihissalam, ya, kita lihat di sini diberi Allah kemuliaan. Allah tidak lagi memberinya tugas-tugas kenabian, ya, setelah dia diangkat oleh Allah. Jadi dia tinggal mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, hasil dari ketakwaannya dan akidahnya. Jadi di sini Allah menyempurnakan janji kepada Nabi Isa dengan cara wa rafi'uka ilayya, dan Allah mengangkatkannya Nabi Isa ke sisinya. Jadi bila kita lihat ayat-ayat yang lain mendukung pernyataan ini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Jadi dua-dua tidak ditiadakan, dibantah oleh Allah. Namun diserupakan seseorang yang berkhianat kepadanya dengan Nabi Isa. Kemudian Allah mengangkatkan Nabi Isa ke sisinya. Mereka tidak pernah yakin betul ketika malam itu Nabi Isa lah yang dibunuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah perjalanan agama An-Nasrani, setelah Nabi Isa dibunuh, katakanlah dibunuh dalam bahasa mereka, diangkat oleh Allah, tak ada masalah, dia sudah meninggal. Bagi si pembunuhnya, yaitu lawan-lawan politik Nabi Isa, ini merupakan sebuah kemenangan. Artinya tidak ada pemimpin bagi orang Nasrani lagi. Nah, Nabi Isa tidak punya kawan lagi gitu. Artinya kawan-kawan anak muridnya sudah tidak punya pemimpin lagi. Katakanlah sudah redup. Dan begitulah ratusan tahun kemudian, ajaran Nabi Isa tinggal hanya diikuti oleh pengikutnya yang memberikan atau menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, kenapa dan kapan muncul? Nah, ini kalau kita lihat sejarah ya. Kapan muncul kemudian ide menjadikan Nabi Musa Isa ini sebagai putra Tuhan, sebagai bagian dari Tuhan? Yaitu yang dilakukan oleh Paus Paulus. Paus inilah yang kemudian belajar agama Kristen. Dia lihat ada sisi-sisi persamaannya dengan ajaran Yunani kuno yang dianut oleh orang-orang Romawi. Maka dia cari-cari ini, bagaimana supaya mempopulerkan kembali agama ini. Maka dia cari ini yang cocok, yaitu menyederhanakan persoalan dan ingin membangkitkan kembali rasa sentimen kepada Nabi Isa ini dengan cara menjadikan dia sebagai top leader bagi pembebasan dari dosa-dosa. Maka dia buat teori bahwasanya Adam itu waktu dia berdosa tidak terhapuskan oleh Allah dosanya, atau dia tidak pernah minta ampun, ataupun minta ampun tak terima Tuhan. Sampai kapan? Sampai munculnya Nabi Isa sebagai penebus dosa. Nah, di sini letak stressingnya. Ketika dia dianggap penebus dosa, maka dia ada sosok mulia di sini. Ada sosok kebaikan di situ. Maka siapa saja yang mau selamat di dunia, selamat di akhirat, maka ikutlah juru selamat yang menebuskan dosa. Maka saat itu, mulai saat itu dikenallah dengan nama Sukukul Ghafran. Ya, Sukukul Ghafran itu surat penebus dosa. Nah, oleh rahib-rahib ya, oleh pendeta-pendetanya diimplementasikan dengan sebuah rutinitas ritual bahwa siapa saja yang berdosa di antara pengikut-pengikut mereka boleh mengadukan nasib mereka dan menceritakan dosa-dosa mereka di sebuah kamar kecil pada gereja-gereja tertentu. Kemudian disinilah akan diberikan kepada mereka saran-saran untuk mengatasi dosanya, dan juga diberikan kepada mereka Sukukul Ghufran, itu surat tebusan dosa. Dengan surat inilah ya orang-orang Nasrani mengklaim mereka telah terampuni. Kemudian dasarnya orang-orang dari pihak pendeta mengatakan bahwa itu adalah bagian dari ajaran yang inti dari mereka, karena mereka menganggap mereka adalah penerus ajaran Nabi Isa. Jadi otomatis beberapa ayat Injil harus direvisi, ditambah, sehingga kedudukan mereka ada di situ. Jadi kalau bicara tentang kedudukan, semua saja bisa dirubah kan begitu. Sehingga mereka mendapatkan legitimasi di hadapan para pengikutnya, muttabi'nya, bahwasanya mereka berhak untuk mengampuni dosa karena mereka bagian dari domba-domba dan pengikut Nabi Isa yang menjadi juru selamat. Nah, kita melihat di sini kesemuanya ini, kesemua mulakhbatat kalau bahasa Arabnya, kesemua kerancuan dan kekacauan pemikiran dijawab Allah dengan kalimat yang sangat sederhana. Wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Aku sucikan engkau dari kejahatan-kejahatan dan pemikiran mulakhbat dari orang-orang kafir itu. Jelas Nabi Isa tidak tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Itu cuma perkara yang dibuat-buat oleh paus saja dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang jahil. Nah, ini janji Allah kepada pengikut Nabi Isa bahwa mereka akan berada di atas orang kafir. Apa maksudnya? Kedudukan mereka, keimanan mereka, ketaatan mereka, kesucian jiwa mereka berada di atas orang-orang Yahudi, orang kafir. Nah, walaupun ajaran Nasrani juga membawa yang namanya apa penyelamatan, kebaktian dan sebagainya, tidak terlepas dari bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi bila sesat di dalam, walaupun dikamuflase, dibungkus dengan idiom-idiom yang seolah-olah mereka itu juru selamat, mereka itu punya kasih sayang, tidak akan pernah bisa melepaskan dan menghilangkan ya inti dari ajaran mereka yang sudah sesat tadi. Jadi saya rasa ini saja, mari kita bersemangat untuk mendalami Islam ini, membanding antara Kristen dengan Islam, agar kita lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Yang benar ada, batil pun juga ada. Kita lihat bagaimana perbedaan antara keduanya ini. Saya punya saran mungkin pada kita yang hadir di sini, juga para pendengar sekalian. Mungkin saat ini kita sangat minim terhadap Kristolog, orang-orang Islam yang ahli agama Kristen. Nah, kenapa? Sebab ini merupakan senjata juga. Di antara kesuksesan dalam menghadapi sebuah pertempuran adalah mengetahui trik-trik dan cara bertempur. Siapa lawan dan siapa kawan. Di antara sukses untuk menegakkan dan memperkokoh iman kita adalah dengan cara mengetahui mana yang batil, ahli di dalamnya. Sehingga dia tidak saja berbicara dalam artian yakin kepada kebenaran, tapi dia juga tahu kebatilan itu dan seluk-beluknya, sehingga dia punya argumentasi yang sangat kokoh. Nah, inilah mungkin pengantar ayat ini ya, surah Ali Imran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita serahkan kepada dua teman kita, Ustaz Safiar dan Ustaz Ahmad Perdana. Kepada mereka berdua kami persilakan untuk mendalami lagi persoalan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Sekali lagi ayat ini memberikan satu penjelasan yang cukup jelas tentang kesalahan pemahaman orang-orang non-muslim yang menyatakan bahwa Isa telah mereka bunuh. Berdasarkan penjelasan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa kesalahan pemahaman ini itu ditunjukkan secara jelas di dalam keterangan tafsir Mutawafika di sini. Di mana kata Mutawafika itu maksudnya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil Nabi Isa alaihi salam secara keseluruhan. Itu maksud daripada kata Mutawafika itu. Dan dalam waktu yang sama, sebenarnya kata mutawafika juga untuk memberikan satu penjelasan adanya perbedaan antara yang namanya mati dengan yang namanya dibunuh. Apa perbedaannya? Perbedaannya diilustrasikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam keterangannya tentang listrik dan bola lampu. Perbedaan antara mati dengan bunuh itu diilustrasikan dalam listrik dan bola lampu. Kalau kita lihat bola lampu itu dia kalau ada listrik dia akan hidup. Iya. Akan tetapi pada satu saat walaupun ada listrik, bola lampu itu tidak juga hidup. Kenapa? Karena mungkin saja bolanya pecah. Jadi gambaran perbedaan itu adalah kalau mati itu adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh di dalam diri seseorang. Artinya roh itu dikeluarkan walaupun kondisi raga itu tidak dalam keadaan rusak. Akan tetapi kalau membunuh itu maksudnya adalah seseorang merusak raga seseorang lain sehingga menyebabkan tempat di mana roh itu bersemayam hancur. Akan hancur dan sehingga roh ini tidak lagi punya tempat dan akhirnya keluar. Itulah perbedaan antara mati dengan dibunuh. Kalau dibunuh, menghancurkan tempat bersemayamnya roh, bukan dalam artian mencabut roh itu atau mengambil roh. Akan tetapi kalau itu kalau dibunuh, kalau mati atau meninggal itu maksudnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut roh seseorang tanpa harus menghancurkan raga atau tempat bersemayam roh itu. Sama seperti ilustrasi tadi antara listrik dan bola lampu. Lampu dapat hidup pada bola lampu tadi kalau listriknya ada. Akan tetapi pada kondisi yang lain, terkadang walaupun listrik ada, lampu tidak juga hidup. Kenapa? Karena memang bola lampunya itu bisa pecah dan sebagainya. Itulah gambaran perbedaan antara dibunuh dengan meninggal. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan telah berlalu para rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Jadi ayat ini secara jelas memberikan perbedaan antara yang namanya mati dan dibunuh. Kemudian hal lain menarik di dalam ayat ini sebagaimana penjelasan Syekh Mutawalli Sya'ri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan waja'alul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru. Kata fawqa maknanya adalah di atas, jauh, sangat jauh. Kalau kita mengatakan fawqa al-ard as-sama'u fawqal ard, itu untuk menunjukkan jarak yang sangat jauh antara langit dengan bumi. Kalau ala itu hanya menunjukkan atas tapi dalam gambaran yang sangat sangat dekat. Ya. Alkitab alal kursi, buku di atas kursi. Artinya apa? Tidak jauh dari atas kursi itu ada buku. Tidak sampai jaraknya sampai puluhan meter atau ratusan meter dari atas kursi. Jadi maksud daripada fokal di sini bukanlah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul itu akan memenangkan peperangan. Bukan itu maksudnya di sini. Akan tetapi yang dimaksudkan bahwa orang-orang yang mengikutimu, yang mengikuti Rasul itu akan tetap berada di atas orang kafir karena mereka akan tetap memenangkan pertarungan dalam bentuk argumentasi dan juga kemampuan berhujah. Inilah yang dimaksud dengan fawqa. Jadi bukan, jangan dimaknakan dengan menang dalam artian menang perang. Jadi umat Islam akan tetap berada di atas orang kafir, akan tetap menang di atas orang kafir, bukan hanya dalam makna memenangkan dalam bentuk peperangan, akan tetapi dalam makna yang lain, tetap argumen-argumen ajaran agama Islam itu akan dapat membungkam pernyataan-pernyataan atau paham-paham dari orang-orang non-muslim. Ya, saya kira itu saja tambahan. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, alangkah menarik sekali yang disampaikan Ustadz Perdana. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya pribadi menjelaskan sebagai tambahan sedikit yang disampaikan oleh Ustadz Perdana dengan Ustadz Hanafi, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk makar pada ayat sebelumnya ini menjelaskan bahwasannya sebenar-benarnya orang yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan pada dasarnya mereka itu ketipu gitu. Ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, "Inni mutawaffika." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengangkat secara utuh wa rafa'uka ilayya, dan aku mengangkat kau dan menyucikan dari orang-orang yang kafir. Jadi tidaklah benar kalau yang baik itu dapat ternodai dan yang benar itu dapat terselewengkan. Yang benar tetap benar. Qadja al-haqqu wa zahaqal batil. Kalau sudah yang benar itu datang, yang buruk, yang sesat itu pasti akan terselewengkan sendiri. Oleh karenanya kami pribadi menghimbaukan bagi pengikut yang telah menyelewengkan akidah Nabi Isa yang salah ini, marilah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridai, karena bagaimanapun kesesatan janganlah dijadikan sebagai kesesatan. Hal ini telah dinyatakan dengan ayat-ayat sebelumnya berkenaan bagaimana orang yang menyatakan bahwasannya Isa alaihi salam adalah anak Tuhan, kemudian Isa alaihi salam adalah juru selamat dan sebagainya. Hal inilah tidaklah benar. Nabi Isa alaihi salam merupakan rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa. Adapun orang yang menyatakan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam dan seorang golongan sebagai penembus dosa tidaklah benar. Kalaulah salah itu dalam ajaran Islam, orang yang berbuat salah pasti akan diterima taubatnya. Tidak mungkin orang baru lahir dia dapat mewarisi dosa-dosa yang telah diemban sebelumnya oleh nenek moyang dan sebagainya. Hal ini salah kaprah dalam pandangan Islam. Oleh karenanya, pada akhirnya nanti orang-orang yang menjadikan kekafiran ini pasti akan muncul pada hari kiamat. Mana yang benar, mana yang salah. Himbauan kita, marilah kita umat Islam menyadari begitu hebatnya Islam yang kita anut, yang menganjurkan ajaran-ajaran yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sakinah, terjauhi dari segala dosa. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin innaddina indallahil Islam, sesungguhnya Islamlah agama yang paling mulia. Oleh karenanya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nilai-nilai ajaran tersebut. Sekian, mungkin kita kembalikan kepada Ustaz Hanafi. Ya, terima kasih atas tambahan dan pendalaman-pendalaman terhadap materi 55 ini, bahwa sekali lagi kita ambil kesimpulan betapa besar perhatian Allah terhadap kebenaran, dan Allah akan tetap membantu nabi-nabinya dari kejahatan-kejahatan, kekufuran, sampai walaupun mereka mau dibunuh, Allah tidak akan membiarkan utusannya terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Saya Hanafi Ismat Fahmi, juga Ustaz Safiar, bersama kami ada Tuan Guru kita Ahmad Perdana. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat untuk pengembangan intelektualitas kita, menambah wawasan keislaman kita, dan tidak lebih yang paling penting adalah menambah kecintaan kita kepada kebenaran dan nilai-nilai ilahi Rabbi. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kami dari Tim Sambil Al-Azhar mengucapkan Allahumma akum aynama kuntum wa yubashirukum bil jannah liman radiya lahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.